إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، قال أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فسطر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف ثوبي فنظرت إليه له غطيت، قال وأحسبه؟ قال غطيت البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر صفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سفيان ابن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وعن عند النبي صلى الله عليه وسلم مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانيا في حجك. قال أنزع عني هذه الثياب واغسله عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانيا في حجك فاصنعه في عمرتك. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وقال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا محمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وقال حدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان ابن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى النبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني أنني العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وقال حدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث أن عطاء أن صفوان ابن يعلى ابن أمية أن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه عليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك صفرة وما كنت صانيا في حجك فاصنعه في عمرتك. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا الرباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب أن أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا؟ عن العمرة فقال إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masih kita melanjutkan di bab apa pakaian yang dipakai oleh orang yang berihram untuk haji dan umrah, apa yang tidak boleh. Dan penjelasan tentang haramnya memakai wangi-wangian. Kita masuk pada hadis yang kelima dari urutan di sini, atau hadis yang ketujuh juga, 2789, yaitu dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya dari Sufyan bin Ya'la ibn Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'rana alaihi jubbatun wa alaiha khaluqun aw qala atharu sufratin. Datang seseorang kepada Nabi di mana beliau di ji'rana. Ini setelah perang Hunain. Jadi Nabi pada tahun ditaklukannya kota Mekah, Nabi datang untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah ditaklukkan kota Mekah, banyaknya orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam. Lalu setelah itu perang ke Hunain. Hunain itu arah ke Taif. Setelah perang, Nabi balik. Untuk balik ke Madinah. Jadi Taif, kurang lebih Taif di sini, Mekah di sini, Madinahnya di sini. Melewati Ji'ranah. Pada saat sampai di Ji'ranah, di situ niat untuk umrah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana duna dzalik." Siapa yang berada di posisi di bawah dari miqat-miqat yang ditentukan. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, maksudnya Nabi telah menentukan miqat Dzulhulaifah untuk orang Madinah, kemudian Juhfah li orang dari Syam. Hulaifah, Dzulhulaifah itu kurang lebih 435 kilo dari Mekah. Al-Juhfah itu dari Mekah kurang lebih 204 kilometer. Yalamlam di bawah arah selatan itu kurang lebih dari Mekahnya adalah 94 kilo. Kemudian Qarnul Manazil 97, Dzatul Irq 94. Berarti Mekah tengah-tengah. Yalamlam 94. Kalau Jeddah itu 73 kilo dari Mekah. Jadi kalau kita lihat posisi miqat yang terdekat ke Mekah dengan posisi 94 kilo, sementara kata Nabi wa man kana duna dzalik, siapa yang lebih dekat di bawah dari miqat-miqat tadi, ya, dia ingin melaksanakan umrah atau haji, man kana duna dzalik wa min haitsu ansha'a, dia berihram dari mana tempat dia muncul niatnya untuk berihram. Hatta ahlu Mekah min Mekah, sampai penduduk Mekah dari rumahnya ketika dia ingin haji. Jadi enggak perlu dia keluar dulu, kecuali kalau umrah dia keluar dulu. Nah, Nabi ketika dari Hudzaifah, dia dari Hunain ingin ke Mekah, ingin ke Madinah, dia melewati Ja'ranah. Di pada saat di Ja'ranah itulah muncul keinginan untuk umrah. Berarti dia masuk ke dalam posisi siapa yang berada di bawah dari miqat-miqat itu, dia mulai berihram dari mana tempat mulai munculnya niat untuk melaksanakan ihram. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, dia datang dari Mekah ke Ja'ranah, masuk lagi, ya, bukan itu. Nabi tidak sengaja dia dari Mekah ke Ja'ranah ambil ihram terus balik lagi, enggak, ambil miqat tidak, tapi ketika dia pulang, ya, dari Hunain untuk menuju ke Madinah, pada saat itu dia muncul niat untuk umrah. Maka dari Ja'ranah itu beliau miqat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di bawah posisi miqat-miqat yang ditentukan, maka dia berihramnya mulai dari tempat dia punya niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Jadi ada seorang datang kepada Nabi di Ja'ranah itu, alaihi jubbatun, dia memakai jubah, wa alaiha khuluqun, di jubah itu ada khuluq. Khuluq itu adalah naw'un min at-tib yu'mal fihi za'faran, dia sejenis dari wangi-wangian yang sudah dicampur dengan za'faran. Za'faran berarti ada unsur merah kuningnya, ya, agak orange, ya. Au qala athar sufrah, atau dia mengatakan ada bekas kuning. Nah, ini bekas warnanya nih. Ya, mungkin kalau seandainya kita ada wangi-wangian, ya, wangi-wangian kayak apa ya? Ada wangi-wangian Arab yang pekat. Kalau enggak, kalau langsung kita taruh baju, mungkin lengket dia. Biasanya pakai di sini dulu, hilangin warnanya, ya, baru dioleskan ke baju supaya warnanya tidak lengket. Gitu. Lalu dia bertanya, faqala kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk melakukan umrahku ini. Dia mau umrah, kondisinya dia memakai jubah yang jubahnya ada athar sufrah. Qala wa unzila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu fasutira bi thawbin, lalu turunlah wahyu kepada Nabi. Jadi Nabi diam, Ketika tanya oleh sahabat tadi, setelah tanya Nabi diam. Turun wahyu, Nabi ditutup dengan kain. Wa kana ya'la yaqul, Ya'la bin Umayyah tadi perawi hadis dari sahabat, dia mengatakan wadittu anni aran nabiyya waqad anzala alaihi alwahyu. Aku sangat pengen melihat Nabi dan wahyu turun kepadanya. Qal faqala aysuruka an yanzura ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad unzila alaihi alwahyu. Lalu ada yang bertanya kepadanya, apakah engkau senang melihat kepada Nabi dalam kondisi sedang turunnya wahyu? Qala fa rafa'a Umar tarfat thawb. Lalu Umar mengangkat bagian dari kain yang menutup Nabi. Fa nadhartu ilayhi lahu ghatitun. Qala wa ahsibuhu qala ka ghatitil bakri. Jadi pas sedang turunnya wahyu, Nabi ditutup, Umar mengangkat kain. Lalu Ya'la bin Umayyah tadi melihat kepada Nabi sedang turun wahyu itu, lahu ghatit, yaitu ghatit adalah suara orang yang sedang tidur yang keluar dari mulutnya, yakni seperti ngorok suaranya yang keluar pada saat itu. Ka ghatitil bakri, seperti suara wa huwa al-fata al-fati min al-ibil. Ya, jadi ada suara yang keluar. Falamma surriya anhu, ketika sudah terlepas dari itu, ya, uzila ma bihi wa kashafa anhu, setelah hilang kondisi tadi, qala aina sa'ilu 'anil umrah, siapa mana nih orang yang bertanya tentang umrah tadi. Kata Nabi, ighsil 'anka athara sufrah, bersihkan bekas parfum tadi dari dirimu. Atau qala athar al-khuluq, atau bekas dari parfum. Wakhla anka jubbatak, bukalah jubahmu. Wasna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjik, lakukan di dalam umrahmu apa yang kau lakukan di dalam hajimu. Di sini ada sebuah pelajaran bahwasanya hadis itu adalah wahyu. Hadis itu adalah wahyu. Apa buktinya? Nabi menunggu wahyu dulu baru dia bersabda. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar tadi, sedang wahyu, turun wahyu. Maka Al-Quran dan Sunnah sama-sama wahyu yang berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya, Al-Quran adalah wahyu yang lafaznya dan hurufnya dari Allah. Adapun sunnah, maknanya dari Allah. Huruf dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ada namanya hadis nabawi dengan hadis qudsi. Jadi hadis maknanya dari Allah, lafaz dan hurufnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi adalah penyandarannya kepada Nabi. Penyandaran perkataan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa perkataan itu adalah perkataan Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah. Adapun hadis qudsi, perkataannya disandarkan kepada Allah. Qala Allah, Allah berfirman. Ya. Lalu apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an tadi wahyu, lafaz dan hurufnya dari Allah. Hadis qudsi wahyu, maknanya dari Allah, huruf dan lafaznya dari Rasulullah, penyandarannya kepada Allah. Penyandaran perkataan itu, qala Allah. Baik. Imam Nawawi itu mengatakan falamma surya anhu wa huwa dhammu sin wa kasr ra al musyaddadah ay uzila ma bihi wa kushifa anhu wallahu a'lam. Ya, yaitu hilang kondisi tadi, terbuka dia. Qauluhu lis-sa'il 'anil 'umrah ighsil 'anka athar as-sufrah. Bersihkan darimu bekas kuning dari parfum itu. Fihi tahrimu at-thayyib 'alal muhrim ibtida'an wa dawaman. Di dalam hadis ini menunjukkan haramnya memakai wangi-wangian kepada orang berihram. Baik ibtidaan, memulai dari awal lagi, yakni memakainya. Dia sudah berihram, sudah berniat, lalu dia memakai itu. Itu haram. Dan dawaman, berkelanjutannya parfum itu ada pada dirinya. Jadi kalau dia memakai sebelum berihram, kan ada bekas tuh, bekasnya nggak hilang. Nah di sini ya disuruh untuk menghilangkan. Li'annu idza haruma dawaman, idza hurima dawaman, fa'innahu idza hurima dawaman fabtida'u awla bitahrim. Kalau saya ini diharamkan untuk berkesenambungan, kelanjutan, atau adanya bekas sampai berkelanjutan, maka tentu mengawali kembali, untuk memulai kembali, itu adalah haram. Wa fi anna al-umrata يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج. Wasanya umrah haram di dalam melaksanakan umrah itu wangi-wangian dan pakaian dan yang lainnya dari larangan-larangan ihram yang tujuh yang telah kita sebutkan sebelumnya, apa yang diharamkan di dalam haji, yakni larangan-larangan ihram haji, larangan-larangan ihram umrah sama dengan larangan ihram haji. وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. kemudian di hadis ini orang yang terkena wangi-wangian, baik karena dia lupa kondisi dia berihram, taunya dia pakai parfum, atau jahilan, atau karena dia tidak tahu, summa alima, setelah itu dia sadar, tahu. Maksudnya ini dia kena wangi-wangian. Wajabat alaihil mubadaratu ila izalatihi. Wajib baginya untuk bersegera menghilangkannya. Wafihi anna man asabahu fi ihramihi tibun nasyan au jahilan la kafarata alaih. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang di dalam ihramnya dia memakai wangi-wangian karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak ada kafaratnya. Karena dia tidak tahu atau lupa melakukan itu, maka tidak ada kafaratnya. Wa hadza madzhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i. Wabihi qala Atha'u Tsauri wa Ishaq wa Dawud. Dengan demikian juga Atha'u Tsaur, Ishaq dan Dawud mengatakan, ya, orang yang memakai wangi-wangian karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak berdosa. Tidak ada kafaratnya. وقال مالك وابو حنيفة المزني ومزني ومزني وأحمد في أصح الروايتين عليه فدية. Pendapat yang kedua mengatakan Malik wa Abu Hanifah dan yang lainnya setelah Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dia harus bayar fidyah walaupun dia lupa. Lakin as-sahih min madhhab Malik أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا أطال لبثه عليه والله أعلم. Akan tapi yang sahih dari mazhab Malik, yang wajib memakai fidyah itu kalau seandainya orang memakai wangi-wangian karena lupa atau tidak tahu, tapi kondisinya membutuhkan waktu yang panjang. Jadi dia sudah lama memakai gitu. Tapi kalau seandainya tahu dia langsung dihilangkannya, maka tidak apa-apa. Dia tahu setelah pertamanya dilakukan tidak tahu, lalu dia biarkan, ya, dia biarkan wangi-wangian itu, maka itu yang wajib bayar kafarah. Taib. Perkataan ini sepertinya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ihram untuk haji. bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ana atibu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi wa li hillihi, atau kama qala Aisyah radhiyallahu taala anha, atau kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah dia mengatakan, aku yang memberi wangi-wangian ke Nabi untuk ihramnya dan untuk halalnya. Ya, yakni orang yang mau berihram di antaranya disunatkan untuk memakai wangi-wangian sebelum berihram. Yang dilakukan oleh Aisyah, Aisyah memberikan wangi-wangian kepada Nabi sebelum berihram, sebelum dia pergi ke Mekah, dan setelah dia bertahalul dari haji untuk ingin tawaf. Jadi waktu berihramnya, jadi saat dia mau berihram, tapi bukan setelah berihram. Lalu kemudian setelah dia bertahalul, setelah dia melontar, kemudian nyembelih, kemudian dia bercukur, sudah tahalul dia. Kalau sudah tahalul berarti sudah boleh memakai wangi-wangian. Lalu Aisyah memberi Nabi SAW wangi-wangian, ya, kemudian Nabi dan para sahabat pergi melaksanakan tawaf haji dan sa'i haji. Dari kondisi ini yang kedua, dari yang kedua yang terjadi dengan Nabi, ini menunjukkan bahwa istidamah, yakni adanya bekas aroma parfum yang dipakai sebelum dari umrah, sebelum dari ihram, dan bekasnya itu berkelanjutan terus, maka itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah untuk melanjutkan, untuk memakai dari awal. Ya. Kalau kita lihat hadis ini adalah waktu Jarana, pada tahun Jaran di Jarana, pada tahun 8 hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hajinya Nabi adalah pada tahun 10 Hijriah. Ya. Baik. Qauluhu wa akhla 'anka jubbatak دليل لمالك وأبي حنيفة وشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه الشقة وقال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه شقه وهذا مذهب ضعيف. Nabi mengatakan, bukalah jubahmu. Ini dalil bagi Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya orang berihram apabila dia memakai pakaian yang berjahit, ini pakaian yang membentuk tubuh, wajib bagi dia untuk membukanya, menukarnya. Ya, wala zamuhu syaqqahu, tidak mesti, tidak dengan merobeknya atau membukanya gitu ya, membuka dengan artian tetap dia memakai itu, ya, tapi dia seperti dia robek, tidak, tapi dia ganti, dia buka jubahnya lalu dia pakai pakaian yang lain. Qauluhu wasna' fi umratika ma anta sani'u fi hajjik, lakukanlah di umrahmu apa yang engkau lakukan di dalam hajimu, maknahu min ijtinabil muharramat, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dari ihram. Wa ihtamil annahu sallallahu alaihi wasallam arada ma'a dhalik at-tawaf wa sa'i. Dan mungkin saja yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari larang-larang ihram juga lakukanlah tawaf dan sa'i seperti tawaf dan sa'i waktu haji. Wal halaq bisifati wa ya'atiha, yaitu dan mencukur. Seperti apa cukur waktu haji, begitu juga. Wa idharu talbiyah, begitu juga dengan mengangkat suara bertalbiyah, menampakkan talbiyah, yaitu mengangkat suara. Wa ghairu dhalika mimma yashtariku fihi al-hajj wal umrah, dan yang lainnya dari perkara-perkara di mana haji dan umrah itu sama dalam pelaksanaannya. Sama-sama tawaf, apa yang dilakukan di haji, di umrah, maka lakukanlah sama dengannya. Apa yang di umrah, di haji itu juga dilakukan di umrah. Wa yakhussu min umumihi ma la yadkhulu fil umrati min af'a'a min af'al hajj. Lalu dikecualikan di dalam umrah dari keumuman haji, apa yang dilakukan khusus untuk haji tidak dilakukan di umrah. Seperti wukuf, melontar jumrah, mabit di Mina dan Muzdalifah dan yang lainnya, itu tidak ada dalam umrah. Yang ada dalam umrah tawaf, sa'i, tahallul. Maka lakukan. Kemudian yang lain adalah talbiyah, zikirnya, bacaannya yang kita lakukan sama. Wa hadzal hadits zahirun fi anna hadzal sa'il kana 'aliman bi sifatil hajj duna al umrah. Dan hadis ini tampak jelas bahwasanya orang yang bertanya ini paham akan tata cara haji. Tahu dia dengan tata cara haji, tapi dia tidak tahu bagaimana tata cara umrah. Walihada qala lahu, oleh karena itu Nabi mengatakan, istani' fi umratika ma anta sani'un fi hajjik. Lakukan di umrahmu apa yang engkau lakukan di hajimu. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini faedahnya juga, dalilun lil qa'idatil masyurah أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. Berdasarkan hadis juga ini juga terdapat kaidah yang masyhur bahwa seorang qadi, hakim, yang memutuskan perkara, awil mufti atau orang berfatwa, apabila dia tidak tahu tentang hukum masalah, ditanya tapi dia tidak tahu, amsaka an jawabiha, hendaklah dia menahan diri dari menjawabnya. Jadi kalau tidak tahu jangan dijawab, hatta ya'lamah, sampai dia tahu jawabannya, ya, atau dia mengira, au yadhunnuhu bisyartihi, atau dia kira dia tidak tahu persis, tapi ada pengiraan tapi dengan syarat-syaratnya. Jadi seorang hakim atau qadi ketika dalam sebuah masalah dia tidak tahu, dia tidak boleh memberikan hukum. Harus dia tahu dulu baru dia keluarkan hukumnya. Wafi, kita lanjutkan, wafi annal ahkam allati laysat fil Qur'an ma huwa biwahyin la yutla. Bahwasanya hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dia ma huwa biwahyin, yakni sesuatu yang diwahyu, la yutla, tapi tidak dibaca dari Al-Quran. Ada hukum yaitu adalah wahyu. Tadi Nabi nunggu wahyu dulu, tapi dia tidak dibaca, maksudnya tidak dibaca dalam Al-Quran. Ya, waqad istadillu bihi man yaqulu min ahli al-usul anna an-nabiyya lam yakun lahu al-ijtihad. Dan terkadang orang ahli usul ada yang berpendapat atau mengatakan bahwa nabi itu tidak boleh berijtihad. Ya. Wa innama kana yahkumu biwahyin wala dilalata fihi. Tetapi dia memberikan hukum itu adalah dengan menunggu wahyu. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan la dilalata fihi, tidak ada indikatornya untuk itu. Maksudnya nabi boleh berijtihad, dan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyelisihi wahyu datang teguran dari Allah. Contoh ijtihad Nabi dalam menyikapi salah satu sebab dari turunnya surat Abasa wa Tawalla. Ya. Nabi berharap tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk ke dalam Islam, tapi dia tidak suka. Sementara ada yang betul-betul ingin, ya, tapi sedikit dibiarkan. Nah, sikap itu kan bagian dari ijtihad. Ya, lalu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ijtihad Nabi, kalau seandainya ya, dan ijtihad Nabi sesuai dengan syariat, maka ulama, sebagian ulama mengatakan itu sudah fi mathabatil wahyi. Itu sudah sama tingkatnya dengan wahyu. Ya. Karena wahyu itu ada dalam bentuk menumang menunggu, ada dalam bentuk ilham. Ya. لأنه يحتمل أنه لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك أو أن الوحي بدو ب ب أبا أن الوحي بدره قبل أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد والله أعلم. Jadi apa yang terjadi pada Nabi pada saat itu tidak bisa dikatakan bahwa Nabi tidak punya ijtihad. Setiap hukum yang akan diputuskannya dia nunggu wahyu dulu. Kata Imam Nawawi, tidak. Kejadian yang ada adalah pertama, dia berusaha untuk berijtihad tetapi dia tidak nampak bagi dia hasilnya, maka dia nunggu wahyu. Atau yang kedua, wahyu lebih dulu datang sebelum beliau berijtihad. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Coba kita lihat pertanyaan jika ada. Saya mengenal sunnah beberapa bulan setelah berhaji, tapi karena paham syarat-syarat haji, saya takut tidak sesuai dengan sunnah. Apakah akan diterima haji saya? Ini membuat saya merasa tidak, membuat saya tidak khawatir. Mohon pencerahan. Ya, ini maksudnya mungkin membuat saya khawatir. Taib. Pertama, was-was yang telah was-was yang muncul setelah melaksanakan sebuah ibadah, apabila ibadah itu kita lakukan sesuai dengan prosedurnya, maka was-was itu tidak perlu dihiraukan. Itu datangnya was-was dari syaitan. Tapi kalau seandainya di dalam pelaksanaan haji kemarin, atau yang bertanya ya melaksanakan haji, maka perlu kita ketahui ada syarat minimal, ada yang maksimal, nah gitulah. Atau ada pelaksanaan ibadah yang sudah dianggap sebagai sah, ada yang dalam bentuk yang lebih sempurna. Ibadah yang dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat serta wajibnya. Adapun sempurna apabila bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Ya. Saya berikan contoh pendekatan. Mandi wajib. Mandi wajib itu ada yang syarat minimal, yakni itu sudah dianggap sah. Ada yang pelaksanaan yang maksimal sehingga dia melaksanakan sunnah-sunahnya. Syarat minimal yang dianggap sah apabila dia sudah mengucurkan air ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya semuanya sudah basah, ya, mengalir air di situ dengan diniatkan mandi sudah cukup. Atau misalkan dia tepi sungai cemplung langsung ke dalam dengan niat mandi wajib, kemudian dia keluar, selesai. Tapi yang sempurna itu kemana? Sebelumnya dia cebok dulu, kemudian berwudu dulu, kemudian sesuai dengan kriterianya. Itu yang lebih sempurna. Nah, begitu juga dengan haji. Haji rukun terpenuhi enggak? Kemudian wajib-wajib haji terpenuhi enggak? Kalau itu sudah terpenuhi, rukun dan wajib sudah terpenuhi, maka ibadahnya sudah sah. Ya, ibadahnya sudah sah. Tapi kalau ada dari rukun yang tertinggal, insyaallah tidak ada, gitu loh. Ya. Karena rukun haji pertama berihram. Ya. Kemudian wukuf di Arafah. Kemudian ketiga adalah sa'i tawaf haji. Yang keempat sa'i haji. Saya yakin semuanya ini sudah dilakukan. Ya. Kemudian wajib-wajib haji ada 10. Ya. Miqat, berihram dari miqat. Ah, mungkin ini salah satunya yang bermasalah. Adanya orang yang berihram dari Jeddah. Sementara Jeddah bukan miqat bagi orang dari selain penduduk Jeddah. Tayyib. Oh, kebetulan memang saya dulu ikut umrah atau haji, miqatnya di Jeddah. Maka ditanya lagi, pelaksanaan bapak atau ibu di Jeddah itu dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah ketika dia bertanya kepada pembimbing, bapak, kita berihram dari mana? Oh, berihramnya dari Jeddah, karena dia ada pembimbing. Maka ulama mengatakan sudah sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, dia bertanya dan dia sudah menjalankan perintah Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada orang yang ahli dzikri, yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Tapi kalau dia melakukan, oh, saya lakukan karena ikut-ikutan. Ya, atau karena informasi dari kawan-kawan. Ya, kalau itu yang dilakukan maka harus membayar dam. Karena dia adalah keliru. Ya, dia tidak menjalankan perintah. Ya. Nah, itu di antaranya. Mungkin ini kalau itu yang terjadi, bagaimana caranya? Kita bayar dam. Orang pergi umrah, kita titipkan dia untuk bayar dam, Karena boleh kita damnya tidak ada tidak ada waktu yang membatasi, cuma tempat yang membatasi. Jadi menyembelih dam jaza itu adalah di kota Mekah, dan dagingnya dibagikan semuanya kepada fuqara Mekah. Ya, jadi tidak bilang, oh saya bayarnya damnya di Indonesia aja, enggak. Tapi di Mekah dititipkan dengan travel untuk melakukan itu, ya. Atau misalkan di waktu miqat di mabit di Muzdalifah, kami tidak mabit di Muzdalifah. Ya. Kenapa? Kami enggak tahu. Dibawa rombongan. Sudah kalau begitu, ya, dia membayar dam. Jadi apa yang dilakukan dari wajib-wajib haji yang tidak terlaksana, ya, maka adalah dia bayar dengan dam. Sama dengan wajib-wajib sholat yang tidak terlaksana, dia lakukan dengan cara sujud sawi sebagai penambalnya. Begitu juga dengan wajib-wajib haji. Ya, wallahu alam. Maka oleh karena itu kita lihat, seorang yang mau pergi haji wajib belajar dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kesempatan untuk pergi haji itu tidak seperti 15 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu. Ya, sebelum tahun 2005 itu masih bisa, 2004 itu masih mendaftar, tahun ini masih bisa berangkat tahun ini juga. 2005 enggak lagi. Ya. Sudah harus mendaftar dan sudah ada mulai waktu yang menunggu. Nah, sekarang kalau kita mendaftar sekarang, mungkin 15 tahun yang akan datang baru kita berangkat. Kemudian kapan kita bisa mendaftar lagi? Baru kita bisa mendaftar lagi setelah, kalau setelah kita haji, 10 tahun setelah kita haji baru mendaftar lagi. Baik, bagaimana cara untuk pergi setiap tahun? Sebelum berangkat pergi haji, mendaftar setiap tahun. Tahun ini daftar, tahun besok daftar lagi, tahun besok daftar lagi, tahun besok daftar lagi. Ya, kan dia belum mendaftar, dia kan belum pergi haji. Maka setelah jatahnya keluar, itu nanti setiap tahun dia keluar namanya. Ya, wallahu alam, ada seperti itu. Ada jamaah dari tahun 2015 kalau enggak salah dia berangkat. Tahun 2015 dia berangkat, 2016 dia berangkat, 2017 dia berangkat. Ketika saya tanya kenapa waktu tahun 2015 dia mendaftar haji plus, tahun 2016 dia mendaftar jadi dia mendaftar bulan ini, 3 bulan setelah itu dia mendaftar untuk travel ANA plus, setahun setelah itu dia daftar lagi, akhirnya keluar setiap tahun namanya, ya. Nah, ini tapi setelah melaksanakan haji kita baru boleh mendaftar lagi, kalau seandainya sudah 10 tahun baru bisa mendaftar. Kalau itu yang terjadi, berarti setelah kita melaksanakan haji baru 10 tahun kita mendaftar. Ketika kita mendaftar, antrian kita di depan ada 15 tahun. Ya, berarti setelah haji pertama untuk haji kedua jaraknya 25 tahun kurang lebih. Nah, maka oleh karena itu kita tidak tahu umur kita, maka sekali berangkat harus dibekali oleh ilmu. Ya, dibekali oleh ilmu sehingga betul-betul bisa menjadi haji yang mabrur. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sholawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.